Radio Tarbiyah Sunnah, Radio RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Suara Radio Amuba Pangkal Pinang, pemirsa Surau TV, pendengar Rai Padang, pendengar Hidayah, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV dan pemirsa Ahsan TV. Di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kali ini kita masuki pembahasan kitab dari awal. Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Mutqin Al-Hafid An-Nafid Syamsuddin bin Abdullah, atau yang dikenal dengan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, pernah ditanya. Jawaban dari pertanyaan ini menjadi buku yang kita bahas ini. Si penanya berkata, "Ma taqulu sa'adatul ulama a'immatud din radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtulya bi balyah wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat 'alaihi dunyahu wa akhiratahu wa qad ijtahada fi daf'iha 'an nafsihi bi kulli tariqa famay yazdadu illa tawaqqudan wa shiddatan famal hilatu fi daf'iha wa mat tariqu ila kashfiha." Apa penjelasan para ulama? Ini pertanyaan kepada Imam Ibnu Qayyim. Bagaimana penjelasan para ulama, imam-imam di bidang agama, semoga Allah meridhai mereka semua, tentang seseorang yang terkena musibah. Dia mengetahui kalau musibah itu terus-menerus menimpanya, itu akan merusak dunianya dan akhiratnya. Orang dengan keimanan pas-pasan ditimpa banyak musibah, dunianya jelas dia menderita, akhiratnya terganggu apa tidak? Ya, terganggu. Jadi kalau terus-terusan menimpa dia, akan rusaklah dunia dan akhiratnya. Padahal dia sudah sungguh-sungguh untuk menghindari musibah itu, untuk menjauhkan diri dari musibah itu dengan segala cara. Tapi bukannya berkurang, tambah lama, tambah dahsyat, tambah hebat. Maka adakah solusi untuk menghindarinya? Bagaimanakah cara untuk menjauhinya? Cara untuk bisa keluar dari musibah tersebut. Masih kata penanya, "Farahimallah man a'ana mubtalin. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi aftuna ma'jurin rahimakumullah." Semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang membantu orang yang sedang kena musibah. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu siap menolong saudaranya. Aftuna ma'jurin, beri fatwa kepada kami. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu. Inilah pertanyaan. Jadi ada orang kena musibah terus. Kalau dibiarkan terus, rusak dunia, rusak akhirat. Tapi sudah berusaha menghindar, sudah berusaha keluar dari musibah ini, enggak juga keluar dari musibah itu. Padahal sudah berusaha. Maka dijawab oleh Syekh. Syekh maksudnya Imam Ibnu Qayyim ini. Alhamdulillahi amma ba'd. Di dalam suatu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan juga obat bagi penyakit itu. Ini pertama. Kedua, hadis sahih riwayat Imam Muslim diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa fa idza usiba da'un fa idza usiba da'ud dawa bara'a bi idznillah. Kata Nabi alaihi salatu, setiap penyakit ada obatnya. Apabila obatnya sesuai dengan penyakitnya, dia akan sembuh dengan izin Allah. Yang kedua, hadis ketiga riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, diterima dari Usamah bin Syarik radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa, alimahu man alimahu, wajahilahu man jahilahu. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obat bagi penyakit itu. Ada yang mengetahuinya dan ada juga yang tidak mengetahuinya. Dalam lafaz lain, Nabi SAW bersabda, Inna allaha lam yadha' da'an illa wadha'a lahu shifa'au dawa'an illa da'un wahid. Faqalu ya Rasulullah ma huwa? Qal al-haram. Sesungguhnya tidaklah Allah membuat satu penyakit kecuali Allah buatkan obat bagi penyakit itu. Kecuali satu penyakit. Satu penyakit ini tidak ada obatnya. Maka ditanyakan, apakah penyakit yang tak ada obatnya itu wahai Rasulullah? Dijawab, al-haram. Dengan hak badag. Bukan haram, tapi haram. Kalau sudah tua, pelupa itu apa namanya? Ah, pikun. Itu enggak ada obatnya, ya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan haditsun sahihun. Hadza haditsun sahihun. Hadis ini ada hadis yang sahih. Hadis yang seperti ini banyak. Tapi semakna. Intinya hadis-hadis tersebut umum bahwa obat, bahwa penyakit, seluruh penyakit ada obatnya itu umum mencakup obat bagi penyakit hati, ruh, badan, atau apapun, termasuk pikiran. Penyakit pikiran diantaranya pelupa, bisa disembuhkan? Bisa. Penyakit pikiran diantaranya susah memahami pelajaran, bisa disembuhkan menjadi mudah? Bisa. Dengan cara diasah terus. Setumpul-tumpul pisau, kalau terus-terusan diasah, lama-lama tajam. Sebaliknya, setajam-tajam pisau, kalau dibiarkan lama, akan berkarat dan akan tumpul. Nah, jadi ini umum. Nabi SAW juga telah menganggap kebodohan sebagai penyakit dan bertanya kepada para ulama merupakan obat bagi penyakit itu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata Jabir, kharajna fi safarin. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sih. Thumma ihtalama. Fasala ashabahu faqal hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, qalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru ala alma. Faghtasala famat. Falamma qadimna ala an-nabi alaihi salatu wasalam ukhbira bidzalik faqal qataluhu qatalahumullah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul ayyi as-su'al. innama kana yakfihi ayatayammama bi'asir aw ya'siba ala jarhihi khurqatan thumma yamsah 'alaiha fayaghsila sa'ira jasadih. Kata Jabir, kami keluar dalam sebuah safar. Safar ini disebut sariyah karena tidak langsung dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah peperangan. Maka salah seorang di antara kami tertimpa batu di kepalanya dan terluka berlumuran darah. Malam harinya dia ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah, junub dia. Kalau junub sebelum sholat harus ngapain? Mandi besar, adus. Orang ini bertanya kepada para sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayamum, apakah kalian menemukan ada rukhsah enggak untukku untuk bertayamum? Karena luka kepalanya. Apa kata para sahabatnya? Ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma. Kami tidak menemukan ada rukhsah. Rukhsah itu apa? Dispensasi keringanan bagimu padahal kamu mampu untuk menggunakan air. Faghtasala, akhirnya dia mandi dengan air. Kepalanya juga yang luka dibasahi, parah dan mati, bayangkan. Menunjukkan parah sakitnya. Ketika kami pulang ke Madinah dan mengabarkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan mereka telah membunuhnya. Siapa mereka itu? Yang ngasih fatwa yang salah tadi. Enggak ada rukhsah untuk tayamum, kamu harus mandi. Akhirnya mandi dan mati. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah. Semoga Allah memerangi mereka. Kenapa mereka tidak bertanya apabila tidak tahu? Fa inna syifa'al ayyasu'al. Karena obat bagi kebodohan adalah bertanya. Perkataan inilah yang mengisyaratkan bahwa kebodohan itu penyakit. Dan obatnya adalah bertanya. Hanyalah cukup bagi dia untuk bertayamum dengan debu. Atau kalau gak mau tayamum karena gak seger gitu kan. Asa kurang nyaman, pingin tetap mandi. Aw ya'siba ala jarhi khurfatan. Dia cukup membalut lukanya dengan perban, dengan kain, thumma yamsah 'alaiha, kemudian diusap bagian atas perbannya, wa yaghsila sa'iral jasadih, lalu mencuci bagian tubuh yang lain. Jadi bagian luka yang di perbannya itu tidak harus dibanjur air, tapi cukup diusap bagian atas perbannya dengan air, bagian lain yang tidak diperban dicuci. Di bagian manapun luka tersebut. Kalau lukanya umpamanya di bagian perut gak masalah, wudu kan tidak sampai perut ya. Atau lukanya di paha, di betis gak masalah karena wudu tidak sampai sana. Yang jadi masalah bagaimana kalau luka perban itu ada di anggota wudu, umpamanya di tangan di sini. Kan wajib dicuci ya. Gimana caranya? Perban, usap saja bagian atas perbannya. Selain itu yang tidak terperban dicuci. Itu kalau enggak madarat. Tapi seandainya madarat, umpamanya luka ini enggak boleh basah sama sekali. Kalau bagian atas perbannya diusap dengan tangan basah, nanti basah dan berpengaruh kepada lukanya. Baik dia itu tambah parah atau tetap tapi lama sekali sembuhnya. Sedikit kena basah, orang Sunda bilang jiih. Apa jiih teh? Lukanya menjadi basah terus. Terlebih air di kita itu banyak mengandung bakteri loh. kuman. Makanya kenapa kalau umpah kita luka dicuci dengan air di kita tambah parah. Tapi kalau umpamanya di negeri lain yang airnya itu bisa langsung diminum, air ledeng di rumah itu bisa langsung diminum. Steril, enggak ada bakteri. Suatu saat saya pernah terluka di kaki. Kena sesuatu gitu ya. Sampai akhirnya diperban, baru kena air enggak boleh. Suatu saat dalam keadaan luka saya terbang. Plek, menclok di sebuah negeri yang airnya steril. Dibuka perbannya, dicuci we sama air panas. Serut, pakai ledeng semprotan. Set. Aduh, lupa enggak bawa salepnya deh. Itu malam hari ba'da tarawih gitu ya, Ramadan kebetulan. Besoknya mau sahur, garing eta luka teh. Dibayang-bayang jiih ternyata apa? Garing. Sembuh tanpa harus diobati. Karena airnya mungkin steril dari bakteri. Makanya bisa langsung diapa? Diminum. Beda dengan ledang di kita. Diminum di sentri itu. Makanya di hotel-hotel atau di gedung-gedung perkantoran yang banyak dikunjungi oleh orang asing, di keran itu ada tulisan tidak layak untuk diminum, bahaya, diminum mencret. Nah, jadi orang tadi luka kemudian mati, kemudian apa namanya, mandi dan mati. Kata Nabi SAW, cukup tayamum, atau kalau enggak tayamum diperban terus usap bagian atas perbannya. Adapun kalau diusap, kata dokter, masih madarat, enggak boleh kena air sedikit pun, walaupun basah lembab jangan. Sebab cairannya bisa menyerap ke luka dan itu berbahaya, bisa tambah parah atau lama sembuhnya, maka tak perlu diusap, cukup lewat saja bagian yang diperbannya. Kita pernah bahas hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram tentang hal itu ya. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini menyatakan kebodohan adalah penyakit dan obatnya apa? Bertanya. Obatnya adalah ilmu. Allah Azza wa Jalla pun menerangkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran adalah syifa, obat. Allah berfirman di antara dalam Fussilat ayat 44, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabiyun qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Kata Allah, seandainya kami jadikan Al-Qur'an dalam bahasa ajam. Apa bahasa ajam teh? Bahasa selain Arab, termasuk bahasa Sunda. Ajam itu teh. Seandainya kami jadikan Al-Quran dalam bahasa ajam, pasti orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu akan berkata, kenapa tidak diterinci penjelasan ayat-ayatnya? Jadi serba salah diturunkan bahasa Arab dengan bahasa Arab, kenapa enggak pakai bahasa ajam? Diturunkan pakai bahasa ajam, pasti diprotes juga. Allah menyatakan, a'jamiyun wa arabiyun, apakah Quran harus diturunkan dalam bahasa ajam para rasul yang diutusnya orang Arab? Atau nanti nabinya enggak faham? Orang Arab, para sahabatnya nanti enggak faham kalau pakai bahasa ajam. Katakan oleh Muhammad, huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Bahwa Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman merupakan hudan dan syifa. Ya petunjuk, ya obat. Ini ayat yang menyatakan Quran itu obat. Allah pun berfirman dalam Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, wa nunazzilu, dan kami turunkan, minal Qur'an. Min di sini bukan litab'in, bukan menyatakan sebagian, tapi libayanil jins, untuk menjelaskan jenis bahwa Al-Quran termasuk salah satu jenis obat di antara berbagai macam jenis obat. Obat kan banyak macam, banyak jenis. Salah satunya adalah Al-Quran. Seluruh Al-Quran itu obat. Min di sini jangan diartikan sebagian. Nanti ditanya, ayat mana lagi yang obat, mana yang bukan, kan begitu ya. Min di sini bukan ditabin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Berkata mu'alif, wa min hahuna libainul jins la litab'id. Huruf min di sini untuk menjelaskan jenis. Bahwa Al-Quran salah satu jenis obat. Seluruh Al-Quran. Bukan litab'id. Litab'id itu untuk menerangkan sebagian. Fa innal Qur'ana kullahu shifaa'un wa rahmatul mu'minin, karena Al-Qur'an seluruhnya adalah obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sebagaimana ayat yang sebelumnya dalam surat Fussilat ayat 44 tadi. Qur'an ini obat bagi penyakit hati, bagi hati dari penyakit kebodohan, dari penyakit syak, dan dari penyakit raib. Kebodohan tentang agama ini obatnya ada dalam Al-Quran. Demikian juga syak, keragu-raguan, ketidakpastian. Itu penyakit. Obatnya ada dalam Al-Quran yang bisa memberikan keyakinan. Berkata mu'alif, falam yunzilillahu azza wa jala minasami syifa'an qad a'ammu wala anfa'u min a'wa wala a'zam wala anja min izalati da'i min al-Quran. Tidak pernah Allah menurunkan sesuatu dari langit berupa obat yang lebih umum, lebih bermanfaat, lebih agung dan lebih mujarab untuk menghilangkan penyakit dibanding Al-Quran. Obat yang paling mujarab bagi seluruh penyakit, baik hati ataupun fisiknya, jiwanya ataupun raganya. Yang paling mujarab, paling agung, paling tokcer, paling bermanfaat, paling cespleng. Itu Al-Quranul Karim. Termasuk penyakit fisik atau raga atau badan kita. Disebutkan dalam Sahihain. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu an, dia berkata, intalaqa nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab fastadhafuhum fa'abau ayudayifuhum faludigha sayyidu dhalikal hayy fasa'u lahu bikulli syai'in falam yanfa'hu syai'. Faqala ba'duhum li ba'd, law ataitum ha'ula'ir rahat alladhina nazalu la'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai'un. Fa'atawhum faqalu ya ayyuhar rahat inna sayyidana ludigha wasa'ayna lahu bikulli syai'in la yanfa'hu syai'un. Fahal inda ahadim minkum min syai? Faqala ba'duhum na'am. Wallahi inni la arqi. Lakinna wallahi laqad istadhafnakum falam tudayifuna. Fama ana biraqin hatta taj'alu li ju'ala. Fasolahum ala qati'i minal ghanam fantolaqa yaftulu alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Faka'annama nushita min iqalin fantolaqa yamshi wa ma bihi qalab fa'aufuhum ju'lahum alladhi solahu alaihi. Faqala ba'duhum iqtasimu. Faqala alladhi raqa la naf'alu hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fanadhkuru lahu alladhi kana fananduru ma ya'muruna faqadimu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadzakaru lahu dzalik faqala wama yudrika annaha ruqyah tsumma qala qad asabtum iktasimuha iktasimu wadribu li ma'akum sahma. Kata Abu Sa'id, ada beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam sebuah safar. Safar itu bepergian, nyanyabaan kata orang Sunda. Sampai mereka singgah di salah satu desa di kalangan bangsa Arab. Mereka minta jamuan dari penduduk desa. Sebagai tamu berhak meminta jamuan. Tapi mereka menolak untuk memberikan jamuan. Pelit ini penduduk desa ya. Cedit, buntut, kasiran, keket, merengkel, cap, jahe, meregehese. Tiba-tiba kepala desanya tersengat oleh binatang berbisa. Beracun kan? Maka mereka berupaya mengobati dengan segala cara, tapi tidak bermanfaat sedikit pun. Tidak mempan tuh. Sebagian penduduk desa mengatakan, bagaimana kalau kita mendatangi tuh tamu yang kemarin, yang singgah di desa kita, barangkali aja ada di antara mereka yang memiliki satu kemampuan untuk mengobati. Mereka pun mendatangi para sahabat. Lalu berkata, wahai para tamu, pemimpin kami ini disengat binatang berbisa. Kami sudah berupaya dengan segala cara mengobati, tapi tidak ada manfaatnya sedikit pun. Adakah di antara kalian yang bisa mengobati? Salah satu sahabat berkata, iya, demi Allah saya akan ruqyah dia. Tapi demi Allah, kami kemarin meminta jamuan dari kalian, tapi kalian tidak memberikan jamuan. Saya tidak akan meruqyah, menjampi-jampi orang ini sebelum kalian berjanji memberikan upah kepada kami atas hal itu. Disepakatilah, buruhnya upahnya beberapa ekor kambing. Kalau sembuh dikasih kambing. Maka berangkatlah orang ini menemui sang pasien lalu diludahi sambil membaca alhamdulillahirabbil alamin surah al-Fatihah. Orang tadi si pasien itu tadinya sebelum diruqyah seperti orang yang sedang dibelenggu. Enggak bisa bergerak. Enggak bisa bangun. Tapi mendadak dia ngorejat dan berjalan. Ngorejat itu apa? Bangun gitu. Kemudian bisa berjalan. Tanpa ada tersisa keluhan sedikit pun. Sembuh. Tok. Ser. Ampuh ya. Saciduh metu. Saucap nyata. Dan ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, pengobatan dengan ruqyah jauh lebih cepat hasilnya daripada obat hissi. Obat hissi itu obat dari ahli kesehatan, baik dokter, tabib, atau yang sejenisnya. Karena seandainya orang tadi dikasih serum anti racun, apakah begitu disuntik langsung saat itu sembuh? Tidak. Mungkin perlu proses waktu, ya. Perlu menunggu reaksi dari obat itu. Mungkin semalaman besoknya baru ada reaksi, ada asar, ada pengaruh. Tapi kalau dengan ruqyah langsung seketika itu juga. Maka akhirnya mereka menunaikan janjinya memberikan upah kepada para sahabat beberapa ekor kambing. Kata para sahabat, bagikan. Kata yang ngeruqyah, tidak. Kita harus datang dulu kepada Nabi SAW, lalu kita tunggu apa perintah beliau. Khawatir ini tidak halal. mengambil upah dari hasil meruqyah, hasil membacakan Al-Quran. Datari nage keheul atuh ka pribumi nya. Minta jamuan tidak diabaikan, tidak diabaikan, tidak dipedulikan alias diabaikan. Terus ketika kepepet ada maunya minta tolong. Kalau kita dendaman namanya puas. Enggak mau mengobati. Tapi dia mau, saya akan rukyah asal siapkan upah beberapa ekor kambing. Deal. Lalu dirukyah dan sembuh, dikasih kambing. Kita ikuti dulu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tunggu apa beliau, perintah beliau. Maka mereka pun menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam sepulang dari safarnya. Lalu diceritakan semua yang terjadi, kata beliau, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Qad asabtum, kalian telah benar. Sekarang bagi-bagi ini kambing itu, ya. Bagi-bagi daging dari kambing ini kepada para sahabat. Kesimpulannya, boleh enggak mengambil upah dari ruqyah? Tidak, tidak boleh. Kalau meminta, ya, kalau umpamanya ditarif seperti, tapi kalau mau kita mengobati atau meruqyah setelah itu kemudian dikasih duit, boleh. Tapi jangan disyaratkan sebelumnya. Tentang masalah itu ada pembicaraan tersendiri tentang fikih, penjelasan fikih tentang masalah itu. Berkata mu'alif, faqad athara hadad dawa fi hadad da wa azalahu hatta ka'alam yakun. Wahwa ashalu dawain wa asroy wa aisaruhu. Kata mu'alif, obat berupa ruqyah ini langsung berpengaruh kepada penyakit dan menghilangkan penyakit ini seolah-olah tidak pernah kena penyakit. Dan ruqyah ini merupakan obat yang paling mudah dan paling enteng, paling ringan. Tidak perlu biaya. Tidak perlu harus meracik terlebih dahulu. Tidak perlu harus melihat dosisnya berapa kali berapa sambil dibelel-belel matanya. Karena biasanya tulisan di kotak obat, botol obat apa? Kecil. Usia 40 ke atas itu gak bisa baca kecuali pakai kaca atau anaknya. Tolong bacakan. Kalau saya masih bisa baca. Asal pakai kaca. Akan tetap berkata mu'alif, wa makathu bi Makkah muddata ta'tarini adwa wala ajri tabiban wala dawa. Kata mu'alif, aku pernah tinggal di Mekah selama beberapa masa untuk mencari sistem pengobatan. Tapi aku tidak menemukan tabib ataupun obat. Saat itu aku sakit. Ada keluhan di Mekah untuk berobat. Tidak ada tabib, tidak ada obat. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Saat itu aku obati diriku dengan membaca Al-Fatihah. Fa'ara ta'thiran ajabiyya. Aku melihat dampak yang ajaib. Akhirnya apa, sembuh. Fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman fakana kathru minhum yabra'u sari'a. Aku sembuh mendadak. Dan aku menjelaskan pengalamanku kepada orang-orang yang memiliki keluhan penyakit. Lalu mereka pun melakukannya. Meruqyah diri sendiri dengan baca Al-Fatihah. Dan kebanyakan mereka sembuh dengan segera. Sembuh dengan cepat. Itu dengan apa? Ruqyah. Jadi ruqyah itu mujarab. Cespleng. Tokcer. Ampuh. Ya. Saciduh metu. Saucap nyata. Saat itu diruqyah, saat itu sembuh. Tapi kenapa sekarang, zaman sekarang ini banyak orang sakit meruqyah diri sendiri? Anggerwe, tekerel-kerelnya. Atau ada orang sakit didoakan, diruqyah, tetap tidak ada perubahan. Kenapa? Nah, di sini rahasianya. Berkata muallif, akan tetapi di sini ada perkara yang harus difahami secara benar. Apakah itu? Yaitu bahwa zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa yang dijadikan media atau alat untuk mengobati atau untuk meruqyah, itu semua baik zikirnya, ayatnya, doanya, itu merupakan obat yang bermanfaat dan menyembuhkan. Itunya sendiri obat. Zikirnya obat. Ayat yang dibacakan obat. Doanya juga obat. Yang mujarab, yang ampuh. Akan tetapi kadang-kadang ini membutuhkan aspek pembantu penyembuh dari sakit. Apa sajakah itu? Pertama, quwwatu himmatil fa'il. Kuatnya keyakinan si orang yang melakukan pengobatan itu. Orang yang berdoanya, orang yang membacakan ayatnya, orang yang membacakan zikirnya, orang yang meruqyahnya. Itu tuh. Dia sendiri yakin gak bahwa ini akan menyembuhkan? Kalau dia sendiri ragu, ah ini mah coba-cobalah. Susu ganan damang, kan gitu ya. Sembuh syukur, tidak sembuh sebodoh amat. Kadang-kadang begitu. Tidak sepenuh keyakinan. Jadi yang pertama membutuhkan kuatnya keyakinan si pelaku. Ya. Maka fama tatakhallafa syifakana li dha'fit ta'thiril fa'il. Ketika kesembuhan itu lama, tidak kunjung sembuh, malah umpamanya tambah parah, itu disebabkan karena lemahnya pengaruh si pelaku. Dan itu disebabkan karena lemahnya keyakinan si pelaku tadi. Mungkin dia sendiri ragu atau tidak yakin. Atau limani in qawiyin fihi yamna'u ayyan ja'a fihi dawa. Atau karena ada faktor penghalang yang menghalami kemanjuran obat ini. Kan ada tuh obat-obat dari dokter. Ini begini, tapi awas ada pantangan ya. Apa pantangannya? Ketika minumnya jangan pakai susu, kan gitu ya. Atau harus makan dulu atau jangan makan dulu. Atau awas ini minumnya jangan berdekatan dengan mengkonsumsi susu atau buah anu, kan gitu. Itu penghalang. Itu menghalangi apa? Menghalangi proses penyembuhan atau kemanjuran obat tersebut. Sehingga tidak sembuh. Atau ada orang umpamanya yang melakukan diet agar berat badannya turun. Bukan tidak makan, boleh makan ini, tapi awas hindarkan ya. Jangan makan yang berminyak. Seperti gorengan-gorengan. Bala-bala, ulah, comro, cireng, apalagi. Jangan makan yang berlemak. Jangan makan durian, si montong terutama. Daging kambing, jangan. Yang enak-enak, jangan. Makanlah yang gak enak-gak enak. Dilaksanakan mujarab, benar turun. Dikasih ramuan tertentu, shake umpamanya. Atau ramuan cairan tertentu ini konsumsi, asal pantangannya. Ketika pantangannya dilanggar, ya, datu pagi-pagi atau pas buka tidak ada bala-bala, mah tidak seru. Akhirnya belum day karena bala-bala. Maka tidak ada efek ramuan yang diberikan untuk menurunkan berat badan, angger we gemrot, malah tambah buncit. Jadi ada pantangan-pantangan seperti itu, ya. Itu obat, maka kama yakunu dzalika fil adwiyah wal adwa al hissiyah. Kalau itu berlaku pada obat-obat hissi seperti itu, mujarab atau tidaknya obat ini sangat bergantung kepada banyak hal, salah satunya tidak ada halangan, tidak ada penghalang. maka itu juga berlaku bagi obat batin atau obat syar'i berupa dibacakan ayat atau doa atau ruqyah yang seperti ini. Mungkin salah satunya adalah ketika orang yang berdoa, yang meruqyah, dia sendiri ragu akan keampuhan dari ruqyahnya atau doanya. Atau dia sendiri umpamanya melakukan hal-hal yang menyebabkan doa-doanya tidak dikabul oleh Allah SWT. Mungkin karena banyaknya dosa, masih ada unsur syirik dan kufur dalam dirinya tanpa disadari. Atau masih ada konsumsi barang-barang haram pada dirinya. Makanannya, minumannya, pakaiannya, itu menjadi penghalang bagi apa? Bagi dikabulkannya doa. Berkata mu'alif, wa kadzalika du'a fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh wa husulil matlub. Demikian juga doa, doa itu sekuat-kuat sebab untuk menolak hal yang tidak disukai dan meraih hal yang diinginkan. Walakin qad yatakhallafu anhu atharu. Tapi kadang-kadang efek dari doa itu terlambat atau malah tidak terlihat. Imma lidaf'in fin nafsi bi ayyakuna du'a la yuhibbuhu Allah lima fihi min al-udwan wa imma lidha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah wa jum'iyatihi 'alaihi waqta du'a. Atau mungkin disebutkan mungkin karena kelemahan orang yang berdoa di dalam dirinya. Contoh umpamanya doa tersebut adalah doa yang isinya tidak disukai oleh Allah karena di dalamnya mengandung unsur permusuhan. Karena ada unsur kedengkian kepada orang lain. Atau karena kelemahan hati dan tidak fokus kepada Allah, tidak konsentrasi ketika berdoanya kepada Allah. Mulut mengucapkan kata-kata doa, tapi hati pikiran ingat kepada yang lain-lain. Wa imma lihusulil mani minal ijabah, atau karena adanya faktor penghalang diijabahnya doa. Berupa memakan yang haram, berbuat zalim kepada orang, atau adanya noda dosa di dalam hati, atau dikuasai dengan ghaflah, syahwat, dan yang lain-lain yang menguasai jiwanya. Menyebabkan tidak terkabulkannya doa itu. Dan ruqyah adalah doa. Dalam Mustadrak Al-Hakim sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Nih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu bakal diijabah. Kalau antum meruqyah, umpamanya ada yang sakit, atau terutama anak kita sakit. Coba sebelum ke dokter ruqyah. Apalagi doa orang tua kepada anak mujarab itu. Ketika doa atau meruqyahnya, coba pertama, berdoalah kepada Allah dalam keadaan antum yakin doamu bakal diijabah. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lupa dan lalai. Kalau orang berdoa mulutnya meminta tapi hati pikirannya tidak ikut meminta, hati pikirannya ikut kepada urusan lain, itu lalai hati. Allah tidak akan ijabah. Jadi ketika meruqyah, fahami makna dari doa yang kita baca ketika ngeruqyah, resapi hayati, hati pikiran ikut. Ini bukan sekedar amalan lisan semata-mata, tapi juga ikuti dengan amalan hati. Berupa adanya penghayatan. Kata Nabi SAW, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu bakal diijabah, dan ketahuilah Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Inilah doa yang bermanfaat yang akan menghilangkan penyakit, akan tetapi kelalaian hati kepada Allah melemahkan kekuatan dari doa itu. Pertama, yang melemahkan kekuatan doa adalah kelalaian. Ketika doanya itu tidak dihayati, tidak disapi, tidak diikuti dengan hati, itu lalai, lemahlah pengaruh dari doa itu. Kedua, wa kadzalika aklul haram yubtilu quwwatahu wa yud'ifuha. Demikian juga memakan, mengkonsumsi barang haram bisa membatalkan kekuatan dari doa itu dan melemahkannya. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, wa innallaha amara mu'minin bima amara bihil mursalin." Faqal, "Ya ayuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'lamu wa'malu salihan, inni bima ta'maluna 'alim." Waqal ya ayuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Dan Allah telah memerintahkan kepada orang mukmin dengan isi perintah yang sama dengan perintah Allah kepada para rasul. Kepada para rasul Allah memerintahkan, wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik, yang halal. Dan thayyib, baik, bermanfaat. Dan beramal solehlah kalian, karena aku maha melihat terhadap semua amalmu. Ayat ini dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-51, perintah Allah kepada siapa? Para rasul. Apa isi perintahnya? Memakan yang baik-baik, yang halal. Demikian juga perintah Allah kepada orang mukmin dalam Al-Baqarah 172, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal yang baik-baik, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi Allah memerintahkan para rasul untuk makan yang baik, kepada para orang beriman juga begitu, makan yang halal. Yang halal dan bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat apalagi madarat, berarti haram. Contoh narkoba dikonsumsi, halal apa haram? Haram. Kenapa? Kan tidak ada ayat atau hadis tentang narkoba. Oh, karena memabukkan. Enggak semua narkoba memabukannya. Ekstasi umpama mabuk enggak? Enggak, masih utuhnya. Cuma katanya jadi sensitif, ada musik sedikit langsung gudagidik. Senah ya. Bukan pengalaman pribadi. Halal apa haram? Haram. Karena apa madarat? Madarat haram. Contoh apa lagi selain narkoba? Rokok. Rokok madarat apa manfaat? Madarat. Ada manfaatnya? Ada, minimal enak. Minimal enak. Madarat. Maka bukan yang thayyibat tapi khabithat. Haram. Nah, jadi baik kepada para rasul ataupun kepada orang beriman, perintah Allah sama. Makan yang baik-baik. Di saat dia mengkonsumsi yang tidak baik, doanya tidak akan diijabah. Kata Nabi SAW, "Thumma dhaqara rajul yutilu safar as'atha aghbara yamuddu yadaihi ila sama ya Rab, ya Rab. فَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُدِيَ بِالْحَرَامٌ فَأَنَّ يُسْتَجَبُ لِذَلِكَ." Nabi menyebut ada orang yang banyak safar. Safar termasuk salah satu penyebab dikabulkannya doa. Selama safar doa kita dikabul. Terus as'atha akbaro, dekil and dekuco. As'ath itu artinya kumal gitu ya. Akbaro itu berdebu. Dan itu kondisi yang menjelaskan orang itu sedang menderita. Dan ketika menderita doa orang itu dikabul. Terus yamuddu yadaihi, dia menengadahkan tangannya ke langit ketika berdoa. Dan menengadahkan tangan ke langit termasuk faktor penunjang dikabulkannya doa. Kata Nabi SAW, Allah merasa malu bila ada seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kemudian ditolak doanya. Allah malu. Menunjukkan mengangkat tangan ketika berdoa termasuk salah satu faktor penyebab dikabulkannya doa. Terus dia bilang, ya Rab, mengulang-ulang permintaannya, disebutnya ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang permintaan atau doa. Dan itu ilhah termasuk faktor penyebab dikabulkannya doa. Jadi lihat orang ini memiliki beberapa faktor dikabulkannya doa. Dia safar, sering safar. Dia menderita. Dia mengangkat tangannya ke langit dan dia ilhah. Apa ilhah itu tadi? Mengulang-ulang doa. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia mengkonsumsi yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Jadi salah satu faktor penghalang dikabulkannya doa apa? Barang-barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya para perokok jangan berharap doanya dikabul itu. Di dalam tubuhnya terkandung banyak barang haram. Nikotinnya itu numpuk di dadanya ya. Di apanya? Di paru-parunya tuh. Masuk juga ke dalam darah, disebar. Darah kan menyebar ke seluruh tubuh, dipompa oleh jantung. Ke seluruh bagian tubuh, maka barang haram itu tersebar. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Padahal memiliki 4 faktor penyebab dikabulkannya doa. Apa saja tadi? Safar, menderita, mengangkat tangan, dan ilhah, mengulang-ulang. Ini yang kedua. Jadi penyebab pertama tidak dikabulkannya doa atau termasuk tidak mujarabnya ruqyah, pertama adalah tidak yakin si pelakunya, yang kedua barang haram. Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd. Imam Ahmad punya anak yang juga jadi ulama, namanya Abdullah. Dalam kitab Zuhd pernah menjelaskan kepada bapaknya, bertanya kepada bapaknya, siapa bapaknya Abdullah bin Ahmad? Ahmad bin Hanbal. Kata Abdullah kepada bapaknya, asaba bani Israel bala'un fa kharaju makhraja fa auhallahu ila nabihim an akhbarahum innakum takhrujuna ila as-sa'id bi abdanin najasa wa tarfa'una ilayya akifa qad safaqtum biha ad-dima wa mala'tum biha buyutakum min al-haram al-an hina ishtadda ghadabi 'alaykum wa lan tazdadu minni illa bu'da. Bahwa Bani Israel tertimpa bala, ditimpa musibah. Kemudian mereka keluar untuk mencari solusi agar bisa keluar dari musibah tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla memberi wahyu kepada Nabi mereka untuk memberitahukan kepada mereka kenapa mereka tetap tidak lepas dari musibah. Mereka tetap tidak keluar dari masalah. Apa wahyu Allah kepada para nabi tersebut? Katakan tuh kepada umatmu, kalian keluar ke tempat-tempat untuk berdoa dengan badan yang penuh najis. Kalian mengangkat telapak-telapak tangan kalian kepadaku dengan tangan yang sudah berlumuran dengan darah manusia. Dan kalian telah memenuhi rumah-rumah kalian dengan barang-barang haram. Sekarang ketika kemurkaanku begitu dahsyat menimpa kalian, kalian datang kepadaku. Lan tazdadu minni illa buda. Tidaklah kalian akan bertambah dariku kecuali hanya bertambah jauh. Berkata Abu Dzar, yakfi minad du'a ma'al bir ma yakfi ta'am ma'al milh. Kata Abu Dzar radhiyallahu an, doa, fungsi doa, ya. Fungsi doa terhadap kebaikan itu tak ubahnya seperti fungsi garam terhadap makanan. Membuat si makanan menjadi apa? Menjadi asin, menjadi berasa. Enak. Kalau tidak ada garam, dingin itu ya tidak enak. Fungsi garam diantaranya untuk apa? Mempertajam rasa. Coba umpama antum bikin cendol. Atau kelapa muda, es kelapa muda pakai gula merah. Minum. Jangan sekarang, nanti. Enak apa tidak? Enak. Tapi kurang tahu, coba antum kasih garam sedikit. Tuk. Jangan dikira kolek sandal itu tidak pakai garam. Pakai itu. Bandek pakai. Kalau bandek, sandal, kolek tidak pakai garam, kurang nendang. Manisnya itu kurang tajam. Begitu sedikit digaramin jadi pas. Gitu tah. Bubur kacang ijo. Itu ya dikasih gula, kasih air, kasih santan. Jangan kasih garam. Kurang nendang. Kurang mantep, kurang tajam rasanya. Kasih garam. Jangan kebanyakan, nanti asin. Cukup. Maka dengan kadar takaran yang pas menjadi enak dan nikmat. Ini rahasia yang dikasih tahu orangnya. Tanyakan ke ibu-ibu tukang masak ya. Seperti itu. Inilah muqaddimah bagi apa namanya penjelasan ad-da'u wad-dawa ya. Nanti fasal berikutnya akan menjelaskan doa adalah obat dan kenapa doa menjadi obat dan bagaimana cara kerja doa dalam menyembuhkan sesuatu. Insyaallah nanti akan kita bahas pada asar ya. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada pertanyaan pertama, barakallahu fiik ustaz wa fiika barakallah. Apa pendapat terkuat dari membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak punya wudu karena anak agak sering buang angin? Apakah beda pahalanya membaca dalam keadaan punya wudu atau tidak? Pembicaraan tentang harus punya wudu atau tidak adalah dalam hal membaca dengan menyentuh memegang mushaf. Adapun kalau tidak memegang mushaf, ya boleh membaca Al-Qur'anul Karim. Perbedaan ikhtilaf adalah dalam hal memegang mushaf, ya. Ikhtilaf. Pendapat yang terkuat boleh memegang mushaf dalam keadaan tidak memiliki wudu. Pertama, mushaf itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Kalau mushafnya belum ada, tidak mungkin ada larangan menyentuh mushaf dalam keadaan tidak punya wudu. Mushaf baru ada di zaman siapa? Abu Bakar. Abu Bakar setelah ada kejadian perang yang menyebabkan para hufadz banyak yang gugur, khawatir kalau yang hafal Quran pada mati semua, Quran bisa hilang. Bermusyawarah, lalu dibukukanlah Al-Quran, ditunjuk dewan formatur di sana, kemudian dibukukan Al-Quran. Itu mushaf pertama, ya, dan seterusnya. Di zaman Nabi tidak ada mushaf. Maka kalau tidak ada mushaf, tidak mungkin ada larangan untuk menyentuh. Itu yang pertama. Kedua, melarang menyentuh mushaf berarti menetapkan syariat larangan. Menetapkan syariat larangan wajib dengan Quran atau hadis yang sahih. Selama tidak ada Quran atau hadis yang sahih yang melarang itu, tidak boleh dianggap ada larangan. Dan tidak ada ayat atau hadis yang melarang menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Adapun ayat yang terdapat dalam surah yang tadi malam dibaca dalam tarawih. Surah apa? Al-Waqiyah. Innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sungguhnya ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara. Maksudnya dalam Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh Lauhul Mahfuz kecuali makhluk yang disucikan. Makhluk yang disucikan di sini maknanya siapa? Para malaikat. Ayat ini bukan berbicara tentang hukum menyentuh mushaf, tapi berbicara tentang Lauhul Mahfuz. Memang di Lauhul Mahfuznya ada Al-Qur'annya. Dan tidak ada yang bisa menyentuh Lauhul Mahfuz kecuali para malaikat, makhluk suci. Tidak ada kaitan dengan hukum menyentuh Al-Qur'an. Itu yang pertama. Kedua, ada la yamasul Qur'an illa thahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali thahir. Tahir itu orang yang suci. Ada hadis tersebut, tapi sanadnya dhaif. Hadis dhaif tidak boleh dipakai sebagai hujjah untuk menentukan adanya larangan. Kedua, kata Syekh Al-Albain dalam kitab Muqaddimah Tamamul Minnah, ketika menerangkan hadis ini, selain dhaif dijelaskan kedhaifannya, seandainya hadis ini sahih, ini seandainya. Kenyataannya kan tidak sahih. Seandainya hadis ini sahih dan bisa dipakai, maka makna tohir di sana maknanya harus dipastikan. Tohir apa? Tohir itu bisa berarti suci dari hadas. Kedua, suci dari najis. Ketiga, maknanya muslim, bukan kafir. Karena orang kafir, orang musyrik najis. Apanya? Jiwanya, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Maksudnya jiwanya, walaupun badannya bersih, badannya habis mandi, digosok 7 kali sampai pakai sabun umpamanya. Nah, badannya bersih, kemudian kita salaman sama dia atau pelukan sama dia, wajib dicuci tidak? Tidak. Jadi yang najis itu apanya? Jiwanya, hatinya. Badannya bersih. Kita bersalaman boleh, bersentuhan boleh, pelukan boleh. Asal dia laki-laki, kita laki-laki. Ada kan kawan musyrik kafir gitu ya, tapi sahabat, kemana aja, lalu berpelukan. Maka tidak harus dicuci selama dia badannya bersih. Adapun orang mukmin tidak najis. Al-mu'minu la yanjus. Hadis ini saya riwayat Imam Muslim. Orang mukmin itu tidak najis. Apanya? Jiwanya. Badannya mungkin najis? Mungkin. Dia umpamanya mangku orok, yaitu cer. Kencing kena bajunya. Najis kena badannya. Itu najis. Walaupun dia mukmin. Bahkan seorang nabi. Atau zaman sekarang mukmin yang soleh, luar biasa. Jalan pakai HP. Jalan sambil lihat HP. Di depannya ada septic tank yang belum ditutup. Jebur masuk. Najis gak badannya? Najis. Karena kurang konsentrasi, ada gak kasus orang asik main HP kemudian nyebur ke kolam? Ada. Kemarin saya dapat video apa ibu-ibu di mana di sebuah apa pesta pernikahan gitu, nikahnya itu ada kolamnya, sambil bawa makanan jalan ke kolam jebur. Padahal enggak main HP itu. Ini masuk septic tank, maka seluruh tubuhnya najis, tapi jiwanya suci, bersih. Jadi lafaz suci ada tiga makna. Pertama, suci dari hadas, kecil ataupun besar. Kedua, suci dari najis. Ketiga, suci jiwanya, artinya dia muslim. Yang mana thahir yang dimaksud di sini? Syekh Al-Albani menyatakan yang dimaksud di sini adalah muslim. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali muslim. Makanya Nabi SAW melarang para mujahidin ke medan perang, ke negeri kafir dengan membawa lembaran catatan Al-Quran. Tidak boleh. Khawatir nanti jatuh ke tangan musuh lalu dihinakan. Walhasil berdasarkan semua penjelasan tadi, tidak ada larangan baik dari ayat ataupun hadis yang sahih tentang menyentuh Quran dalam keadaan tidak berwudu. Ya, wallahu a'lam. Siapakah yang memenjarakan Ibnu Qayyim dan gurunya? Apakah sebab mereka dipenjara? Penguasa bangsa Tartar saat itu. Ya. Ada juga penguasa yang saat itu beliau difitnah karena banyak membongkar kesesatan sufi, terutama batiniyah. Nah, sufi batiniyah ini melayani debatnya tidak sanggup kalah. Melayani adu kesaktian kalah. Saya kan pernah cerita, pernah orang sufi yang terbang, bisa terbang, kata Syekhul Islam, itu setan. Dia datang nantang. Diplong, pluk temurak. Ditanya oleh muridnya, kenapa bisa begitu? Tadi waktu dia terbang itu disanggah sama jin. Setan dari kalangan bangsa. Saya bacakan ayat kursi, jinnya kabur. Orangnya jatuh. Sampai patah tulang. Ada juga kan sufi yang kebal api, menantang, hayo kita saling bakar diri masing-masing. Siapa yang kalah berarti dia salah. Siapa yang menang berarti dia benar. Itu tantangan melalui Amirul Mukminin, khalifah. Dan disetujui, disepakati. Oke, kata Syekhul Islam. Ngumpul tuh di alun-alun. Orang banyak yang menonton. Itu sufi batiniyah, ya. Pas mau melaksanakan, dia si sufi itu sudah pede, siap dibakar, tidak kebal dengan mempan dengan api. Syekhul Islam minta syarat, sebelum dibakar masing-masing tubuh kita diolesi cuka terlebih dahulu. Terkejut dia. Akhirnya mundur, enggak jadi deh. Kabur dia. Enggak jadi, ya. Nah, jadi banyak membongkar kebobrokan sufi ya. Akhirnya mereka menebar fitnah dan seterusnya mendekati penguasa, akhirnya ditangkap di penjara. Sampai meninggalnya pun di penjara. Muzain di studio silakan. Ada orang di studio enggak? Tidak ada, biar. Ada? Ada, Ustaz. Mana? Iya. Sefi, Sefi. Baik. Sebentar, Ustaz. Pertanyaan dari pendengar radio Tarbiyah Sunnah, Ustaz. Berdosa. Apakah yang menjadi petugas yang melayani orang-orang yang beritikaf itu akan mendapat pahala itikaf pula, Ustaz? Silakan. Iya, kita sudah jelaskan. Orang yang membantu persiapan sebuah amal soleh, dia akan memperoleh pahala yang sama dengan orang yang melakukan amal soleh tersebut. Seorang yang menyiapkan peralatan perang, kudanya, pedangnya, perisainya, ya, dipersiapkan semuanya, itu memperoleh pahala jihad sama dengan orang yang berjihadnya. Demikian juga orang yang menjadi panitia itikaf. Dia tidak bisa itikaf karena harus ngurus ini dan itu. Kalau semua itikaf, siapa yang jaga motor dan mobil? Siapa yang masak? Siapa yang mengkoordinir ini dan itu? Dan seterusnya, tidak akan terlaksana secara baik. Maka mereka tidak ikut itikaf. Insya Allah pahalanya dapat ya. Insya Allah. Dan ya itu panitia yang nanya tuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi pembahasan soal doa seorang perokok tidak akan diijabah. Bukan hanya itu, sholatnya ditolak. Belum seberapa itu. Kenapa sholatnya ditolak? Karena sholat, karena Allah mengancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Yaitu orang yang sahun lalai an bukan fi. Bukan alladzina hum fi salatihim sahun, bukan, tapi an. Beda dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim sahun. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ini ala, yang itu fi dan ini an. Apa bedanya? Beda. Kata Syekh Al-Utsaimin, kalau an lalai dari tujuan utama salat. Apa tujuan utama salat? Tanha anil fahsyai wal munkar. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu tujuan salat. Siapa orang yang setelah sholat dia tetap berbuat keji dan mungkar, berarti dia lalai dari tujuan sholat. Kena dengan alladzina hum an sholatihim sahun. Maka siapa orang yang masih berbuat keji dan mungkar seusai sholat, pertama itu indikasi sholatnya ditolak. Kedua, terancam dengan fawailul muslimin. Yang sahun dari sholatnya dan riya. Maksud riya kita tahu, ingin dipuji orang dengan sholatnya. Adapun sahun dari sholatnya, maknanya dia tetap berbuat keji dan mungkar seusai sholat. Rokok keji dan mungkar apa tidak? Iya. Bagaimana tidak keji dan tidak mungkar? Keji itu merugikan diri sendiri, mungkin mungkar merugikan orang lain. Dan itu ada pada rokok. Merugikan diri sendiri enggak? Iya, paru-parunya rusak. Dulu pemerintah sudah dianggap keras dengan memberi peringatan merokok bisa menimbulkan penyakit ini. Penyakit yang disebutnya enggak ngeri-ngeri. Paru-paru, ya jantung, dan seterusnya, impoten. Itu mengerikan banget. Sekarang lebih lagi. Apa peringatannya? Merokok membunuhmu. Ya. Mungkin nanti tambah hebat lagi. Sekali merokok mati lu. Mungkin nanti ya. Merugikan diri sendiri. Juga merugikan orang lain enggak? Iya. Walaupun merokoknya tidak pernah di hadapan orang lain. Sekali ngerokok dia ke puncak gunung. Enggak ada orang. Beres satu batang dia pulang ke rumahnya. Karena dia berasumsi enggak boleh mengganggu orang lain. Makanya merokoknya ke gunung. Pas pulang ke rokok, masih mengganggu orang lain? Iya, karena si nikotinnya ada bersarang di paru-paru. Nempel di badannya. Ya, dia bernafas mengeluarkan ya bakteri, ya juga nikotinnya. Di rumah, nempel di dinding, di gordeng, keisep istrinya, keisep anaknya, keisep cucunya kalau di aki-aki. Orang yang ada di sampingnya menghisap nikotin yang nempel di badannya, di bajunya. Habis ngerokok, beres ngerokok buang, sini cucu kakek. Si bayinya menghisap nikotin yang nempel di baju. Zalim enggak itu orang? Jahat, bingit. Itu keji dan mungkar. Itu harusnya terhenti dengan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kalau sholat yang makbulah, yang diterima, pasti harus berhenti itu. Ketika orang melakukan sholat dan sholatnya tidak menghentikan dari perbuatan keji dan munkar, kena dengan ayat fawailul lil musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Jadi itu indikasi masih merokok, indikasi sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT, ya. Belum pertanyaannya, belum? Hadiah bagi si perokok. Tadi pembahasan soal doa seorang perokok tidak akan diijabah. Tidak hanya tidak diijabah, tapi sholatnya di... Ini baru kedua. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, saya tambah yang ketiga. Pertanyaannya, lalu bagaimana solusinya? Karena dulu saya perokok berat. Oh, alhamdulillah kalau dulu, berarti sekarang? Berhenti gitu. Kalau ringan masih zalim tuh, ya, masih keji dan mungkar tuh. Pasti masih ada di paru-paru saya nikotin tersebut. Iya, asal tobat. Tobat, berhenti dari rokok, menyesal, berjanji tidak mengulang kembali, tidak gaul lagi dengan para perokok. Sekali gaul, kena lagi. Jadi, oleh kawannya, ayo ini, enggak udah berhenti, loh, cemen amat. Lelaki dong, kayak banci aja. Dia bilang yang tidak ngerokok kayak banci, padahal semua banci rokok. Di balik aja nama, kayak banci ngajak ngerokok gitu. Nah, jadi asal tobat, dosanya terhapus insya Allah, ya. Dan kalau dosanya sudah terhapus, sudah bersih lagi, walaupun badannya belum bersih dari nikotin, tapi setelah tobatnya dosa karena merokoknya sudah terhapus, doanya insya Allah dikabul kembali, ya. Adapun bagaimana cara membersihkan nikotin dari paru-paru, tanya ke dokter, jangan ke saya. Ustaz, Anda pernah dengar hadis bahwa orang yang diruqyah tidak akan masuk surga. Bagaimana maksudnya, Tad? Dan bagaimana cara meruqyah diri sendiri contohnya? Enggak ada hadis itu. Yang ada adalah bahwa ada 70 ribu di kalangan umatku yang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah tidak minta diruqyah. Apakah minta diruqyah dosa? Tidak, tidak dosa. Bisa ke surga? Bisa, tapi mungkin dihisab dengan hisab yang ringan. Tapi dengan minta diruqyah tidak akan bisa masuk surga tanpa hisab. Bisa masuk surga tapi dihisab. Nah seperti itu. Adapun tidak akan masuk surga orang yang minta diruqyah, tidak ada nas hadis seperti itu, ya. Adapun kalau kita diruqyah tanpa diminta, enggak kena dengan hadis tadi. Umpamai kita sakit, datang orang ngelayat, saya ruqyah ya. Lalu dia meruqyah kita, maka kita tidak minta. Maka tetap punya kans, punya kesempatan bisa masuk surga tanpa hisab. Makanya salah satu di antara adab ketika melayat orang sakit, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau dia sakit terus dari ekspresinya, dari matanya seperti berharap diruqyah oleh kita, ruqyahlah. Dia mungkin ingin tapi tidak mau minta. Melihat kita datang, dia berharap seolah-olah ingin diruqyah oleh kita, tapi dia tahu kalau minta nggak akan bisa masuk surga tanpa hisab. Kelihatanlah dari wajahnya orang itu seolah-olah minta diruqyah. Ruqyahlah, walaupun dia tidak minta, ya. Silakan. Cepi, silakan. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan ada pertanyaan, Ustaz, berkumur saat puasa lalu masih ada bekasnya sedikit walau sudah dibuang, jika ditelan apakah dapat membatalkan puasa, Ustaz? Silakan. Jadi ada sisa-sisa makanan di mulut, di sela-sela gigi gitu. Gimana? Berkumur. Oh, berkumur. Berkumur. Sisa-sisa airnya suka ada sedikit. Nah, kalau itu ditelan apakah membatalkan puasa atau tidak? Tidak, kecuali sengaja. Di kumur-kumur setengahnya keluarkan. Setengahnya ditahan. Untuk cadangan. Batal kalau itu. Tapi kalau kita umpah sudah diburakkan semua, dikeluarkan, pasti enggak ada sisa-sisa air naik yang lain, ya pastilah. Itu sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan, ya. Alami itu, tidak disengaja. Kita tidak bisa mengeluarkan sampai kering, tak ambil tisu terus dikeringkan atau hair dryer. Gak mungkin. Gak ada mouth dryer. Jadi tidak apa-apa kalau begitu, ya. Yang terlarang hanya sengaja disisakan sedikit. Itu batal. Tapi kalau semua sudah dikeluarkan, sudah. Pasti ada yang tertelan dari sisa itu tanpa sengaja, ya. Itu sama dengan hukum menelan ludah sendiri, gak masalah. Oh, tadi ada pertanyaan, bagaimana contoh meruqyah diri sendiri? Contohnya, kalau kita sakit, letakkan tangan kanan kita di tempat atau bagian yang sakit. Bacakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. As'alullah al-azim, rabbal arsyil azim, ayasfiyani, bisa. Ya, atau Allahumma rabban nas adhibil bas isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Letakkan di tempat yang sakit. Atau baca Al-Quran Fatihah tadi, bacakan dengan penghayatan. Ya, itu cara meruqyah diri sendiri kalau kita sedang sakit. Dan itu lebih anu, lebih apa, lebih mujarab daripada dokter. Seseorang punya penyakit jantung, setiap kambuh, jauh dari dokter, mau ke dokter, maka yang dia lakukan apa? Ambil air, ya, kemudian dia baca ayat, ditiupkan. Larangan meniup minuman hanya ketika panas, tapi kalau setelah meruqyah ditiupkan, ya, diminum. Itu hilang keluhannya, sakit jejelitannya hilang. Dan itu berkali-kali, bukan sekali dua kali. Yang bila itu diobati oleh obat kimia dari dokter, belum tentu tokcer langsung. Mungkin ada jeda waktu gitu, ya. Boleh kita meruqyah diri sendiri. Bagaimana cara terbaik menegur atau menasihati mertua yang malas mengerjakan sholat wajib? Wah, parah ini mah. Ana sudah pernah berusaha mengajak untuk sholat, akan tapi untuk nahi munkar, menegur, menasihati, ada perasaan sungkan atau tidak enak kepada mertua. Mohon nasihatnya. Ya, kalau memungkinkan kita sampaikan kewajiban sholat dan besarnya dosa karena meninggalkan sholat. Kalau tidak, kita tidak mampu, kita bisa dengan cara lain. Teknis saja ini masalahnya, ya. Umpah pas ada mertua nih, ya, cari di YouTube hukum meninggalkan sholat. Setel keras-keras di hadapan mertua. Pura-pura aja kita gini, teng gitu. Padahal lagi memperdengarkan ke mertua, ya. Mertua pergi ke ruang tamu, kita ikuti. Pura-pura sambil ambil kamoceng gitu, ya. Sapu, ya, mikirlah dikit, ya, cari cara. Ada yang mau ngacung? Iya, silakan. Mana mic, mic? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, tadi Rasulullah mengatakan bahwa yang tidak ada obatnya adalah pikun. Kalau kita dengan membaca Al-Quran secara terus-menerus dengan usia yang sudah mulai menua, apakah itu bisa menghilangkan pikun? Terima kasih Pak Ustaz. Iya, tidak semua orang mengalami pikun walaupun sudah tua. Tapi sekali terkena penyakit pikun itu gak bisa disembuhkan. Tapi bisa dihindarkan sejak sekarang. Ya, bagaimana caranya? Salah satunya itu tadi. Banyak menghafal Al-Quran, banyak menghafal doa. Insya Allah tidak pikun. Ya, doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua ada doa khusus. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Aku berlindung kepada engkau dari dikembalikannya kepada saat-saat akhir umur panjang yang disertai dengan pikun. Berdoalah minta kepada Allah SWT ya. Jadi ada cara untuk menghindari kepikunan. Yang pertama, sering-sering baca Al-Quran, banyak-banyak menghafalkan Al-Quran, dan sering-sering mutola'ah, menelaah kitab-kitab dan seterusnya. Mungkin dia pelupa dalam urusan dunia, tapi tidak pelupa dalam urusan agama. Dulu saya punya guru. Orang-orang jadul seangkatan saya mungkin kenal di Bandung. Namanya Ustaz Iping Zainal Abidin, rahimahullah. Ada yang pernah tahu? Beliau seorang alim di Muhammadiyah ya dulu. Saya pernah belajar kepada beliau. Sudah sepuh. Pelupa, ya. Seringkali yang lupa kacamata. Mana kacamata Abah? Gitu ya. Semua orang sibuk mencari padahal ada di sakunya. Oh iya gening. Beliau sudah menulis lagi, baca lagi, orang lain, orang masih mencari. Banyak pelupa, ya. Kadang-kadang lupa terhadap pulpen. Pulpen itu lagi dipegang. Terus baca dulu. Sebelum menulis. Pas menulis, mana pulpen Abah? Ini lagi dipegang. Lupa dalam urusan dulu. Ketika ditanya tentang hadis, rawi dengan sanad tidak lupa, langsung lancar. Langsung lancar. Tidak lupa dalam hal itu, ya. Pernah dengar Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, usianya lebih dari 90 tahun. Beliau adalah ayahanda dari siapa? Syekh Abdul Razak, hafizahumullah. Beliau, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu masih mengajar di Masjidil Haram. Setiap maghrib sampai isya di tempat tertentu. Ya, sempatkan kalau umroh atau haji ke sana, bertemu langsung. Itu hafalannya luar biasa. Dibacakan kitab oleh muridnya, beliau sendiri sudah tidak bisa lihat. Dibacakan kitab oleh muridnya. Ketika ada hadis, haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami fulan, disebut namanya, langsung dari mulut beliau itu fulan itu maknanya fulan bin fulan bin fulan, disebut lahir tahun sekian, dianu pendapat para ulama tentang si fulan ini begini, terus dah lanjut. Nah, terus fulan menerima hadis ini dari si Alan. Nah, beliau menyatakan Alan ini namanya ini lengkap. Langsung otomatis. Otomatis. Itu tentang rawinya, ya. Dan siapa guru, siapa muridnya, bagaimana pendapat ulama tentang itu, langsung merolang gitu ya, molotov. Tidak terkena penyakit pikun. Karena apa? Karena ilmu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Cepi, terakhir ya. Baik Ustaz. Pertanyaan dari pendengar atau jamaah di Cimahi Ustaz. Bismillah Ustaz, adakah bukti ain bisa terkena melalui perantara foto? Karena yang saya tahu ain itu terkena jika pelaku dan korban berada dalam satu tempat dan waktu. Jika benar ada melalui perantara foto, bagaimana mengobatinya? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Silakan. Iya, Wallahu a'lam bishawab. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak ada foto. Tapi kejadian tentang hal ini zaman sekarang ada. Di Saudi sendiri, ya. Jadi ada apa namanya suami istri pengantin baru. Sebagai pengantin baru itu kan masih geget gitu ya. Tapi anehnya sang suami tiba-tiba benci kepada istrinya. Istrinya itu kaget, kenapa? Lalu beliau dia bertanya kepada Syekh. Kata Syekh, ah orang ini terkena ain. Dari mana? Apakah kau mengupload foto suami? Iya, saya upload foto suami di media sosial. Karena suaminya ganteng dan dia bangga, ya. Ketika mengupload fotonya, mungkin ada orang yang takjub dan tidak mengatakan apa? Masya Allah. Begitu, ih gantengnya, kan gitu langsung. Awat tuh gitu tuh kalau lihat yang ganteng. Begitu tuh, ya. Makanya ustad-ustad yang ganteng beresiko kena ain. Karena apa? Karena setiap tampil layar TV, ahwatu Masya Allah, ahwatu. Yang dari jauh juga mendekat. Ini ustad, Masya Allah. Seperti itu. Jadi bisa terkena lewat foto, lewat video, ya. Berbahagialah ustad-ustad yang tidak ganteng, tidak muda lagi. Tidak akan ada yang takjub ya. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai sini, kita jumpa lagi ba'da asar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.